ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala, di mana dengan karunia, taufik dan pertolongan Allah semata, setelah diguyurnya hujan, kita masih diberi kemudahan untuk bertemu kembali dalam majelis yang mulia, majelis ilm, majelis yang diharapkan dengannya akan menjadikan hati-hati kita adalah hati yang tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan amalan saleh yang kita lakukan betul-betul nantinya didasari dengan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan macam-macam ibadah, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya mereka beribadah kepada Allah, sehingga didapatkan bahwasanya jati diri seorang manusia adalah dia sebagai hamba Allah, yang senantiasa untuk menjadikan ucapan perbuatannya dengan apa-apa yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa madarul ibadati ala 15 qaidatan." Bahwasanya perputaran ibadah dalam kehidupan keseharian manusia adalah berada di atas 15 qaidah. "Faman kamalaha faqad kamalal ubudiyah." Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah tersebut, maka dia telah menyempurnakan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Kata beliau, "Wa bayanu dzalik," penjelasan hal tersebut, "annal ibadata munqasamatun ila salasati aqsam." Bahwasanya ibadah terbagi menjadi tiga. Tempat-tempat beribadah ada tiga. Al-qalb wal lisan wal jawarih. Hati, lisan dan juga anggota badan. "Wa yajri 'alaiha ahkamul khamsah," dan berlaku pada masing-masingnya hukum yang lima: wajib, sunnah, muharram, makruh, wa mubah. Wajib, sunnah, yang diharamkan, yang dimakruhkan, serta yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya yang namanya ibadah, ada ibadah yang dia itu terkait dengan hati kita, atau ibadah yang ibadah tersebut terkait dengan lisan kita, pembicaraan, ucapan kita. Ada ibadah yang terkait dengan perbuatan anggota badan kita. Kapan sesuatu tersebut akan menjadi ibadah? apabila dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan sesuatu tersebut tidak akan atau dikatakan bukan ibadah? Apabila tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukanlah ibadah walaupun tujuannya ibadah. Maka di sore hari ini kita akan membahas sebagian kecil dari amalan-amalan ibadah hati. Yang di sana tentunya berjalan hukum-hukum yang lima. Wajib, sunnah, muharram, makruh, dan mubah. Namun kita tidak ingin membahas secara terperinci. Hanya beberapa hal saja yang akan kita sampaikan dengan membacakan kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh beliau atau yang merupakan penjelasan dari beliau Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara ibadah hati adalah disebutkan oleh para ulama, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Salasatil Usul. Wa minhu du'a wal khawfu war raja'u wa tawakkul ila akhirihi. Beliau menyebutkan di antara macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah berdoa, telah lewat pembahasannya. Kemudian wal khauf, rasa takut. War raja, berharap, pengharapan. Wat tawakkul, dan menyerahkan urusan kita kepada Allah. Khauf, rasa takut, tempatnya di mana? Di hati. Raja, berharap-harap. Harapan itu adalah merupakan amalan hati. Wattawakkul, menyerahkan urusan kita, ini juga termasuk bagian dari amalan hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita di sore hari ini. Maka kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu al-khawf, rasa takut. Al-khawf diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Huwa dha'ru wa huwa al-infi'alu yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Kata beliau, yang namanya khawf adalah sikap refleks, yaitu gerakan hati dengan sebab adanya perkara yang dianggap akan menimbulkan kehancuran, menimbulkan kemudaratan, atau akan mengganggu dan menyakiti dia. Ini yang namanya takut. Gerakan refleks di dalam hati disebabkan karena adanya indikasi, adanya prasangka akan didapatkan dengan yang dia hadapi tadi, kehancuran, kemudaratan, ataupun gangguan. Ini namanya apa? Khauf, rasa takut. Nggih. Dados ajrih niku merupakan amalan hati. Munculipun jalaran wontenipun prasangka akan terjadi sesuatu yang menghancurkan, memudaratkan, atau yang menyakiti, sehingga muncul namanya ajrih ngaten nggih. Lah ini takut. Takut ini Allah perintahkan agar supaya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan. Dan sungguh Allah telah melarang untuk kita takut kepada wali-wali syaitan. Jadi syaitan punya wali. Apa itu artinya wali? Yaitu para pendukung, penolong, dan orang-orang yang loyal terhadap program-programnya syaitan. Itu namanya wali. Nah, wali itu adalah orang yang menolong, orang yang mendukung. Secara bahasa, memberikan sikap loyalitas kepada sesuatu. Berarti dia berwala. Nah, itu namanya kalau berwala kepada Allah, mendukung peribadatan kepada Allah dan sebagainya, maka akan menjadi wali Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah adalah mereka tidak memiliki rasa takut kepada wali-wali syaitan, dan mereka tidak sedih dengan apa yang mereka terluputkan darinya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan terbukti mereka sebagai orang yang bertakwa. Jadi wali Allah adalah mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun wali syaitan adalah orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mencintai program-programnya syaitan. Disebut wali syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang dia itu takut kepada wali-wali syaitan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan wa amara bi khaufihi wahdahu, dan Allah memerintahkan hambanya untuk takut hanya kepada Allah satu-satunya. Hanya kepada Allah satu-satunya. Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka para wali-wali syaitan. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul sebagai orang yang beriman. Surat Ali Imran 175. Fala takhafuhum. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Tidak lain itu adalah waswasah, bisikan-bisikan yang ditancapkan ke dalam hati manusia oleh syaitan. Yukhawifu awliya'ah, yang akan menakut-nakuti orang-orang yang loyal kepada syaitan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Fakhafuni, namun takutlah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul sebagai orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah rasa takut. Rasa takut. Yang Allah telah melarang. Dan para ulama setelah mereka meneliti hadis-hadis Nabi mengenai tentang pembahasan takut, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang melarang takut kepada syaitan, memerintahkan takut kepada Allah, juga didapatkan ternyata manusia memiliki rasa takut secara tabiatnya. Maka mereka membagi, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal khawfu thalathatu anwa', dan rasa takut itu ada tiga. Takut ada tiga. Takut itu ada tiga. Yang pertama, annaul awwalu khawfu tabi'i. Takut yang sifatnya merupakan tabiat yang Allah tanamkan dalam hati-hati manusia. Takut yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Seperti apa itu? Kakhawfil insani minas sab'i wan nari wal gharq. Seperti seorang yang takut terhadap binatang buas, takut terhadap api, takut kebakar, atau takut tenggelam karena tidak bisa berenang. Nah, ini namanya takut. Dan itu merupakan tabiat manusia. Maka yang seperti ini sebabnya adalah hissiyah, karena memang bisa dirasakan oleh panca indera. Ada macan, wah takut sudah. Itu tabiatnya manusia. Sebabnya hissiyah adalah indrawi. Nah, akan dibenarkan kalau sebabnya adalah indrawi. Nah, ini demikian. Yang seperti ini sebabnya adalah indrawi, yaitu dengan panca indera kita. Takut kepada binatang buas, takut kepada api. Di depan ada rumah terbakar, maka kita lari karena takut terbakar. Dirasakan. Nah, bukan halusinasi. Paham di sini? Kenapa diterangkan para ulama sebabnya adalah indrawi? Yaitu tatkala bukan halusinasi. Tiba-tiba enggak ada api, loh. Nah, takut. Maka yang seperti ini bukan jenis takut tabii. Nah. Nggih. Okay. Duh, ada macan, loh, enggak ada apa-apa. Itu adalah karung, ya. Tapi takut lari tiba-tiba ada macan, loh, bukan macan, itu karung. Tapi macan. Nah, ini barangkali takhayulat, sekedar bayangan-bayangan yang dibisikkan oleh syaitan, maka bukanlah takut tabii. Nah, sehingga dipahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang takut kepada binatang buas, seorang takut kepada api, seorang takut akan tenggelam. Namun semua ini sebabnya adalah indrawi, akan menjadi khauf tabii. Kalau memang sebabnya adalah indrawi, maka diterangkan Syekh rahimahullah, la yulamu alaihil abdu, seorang hamba tidaklah akan dicela dengan sebab memiliki rasa takut seperti ini. Nah, tidak dikatakan terus ah kecing, tidak, ya. Ah penakut, tidak. Memang tabiat dia demikian. Nah, tidak terus dicela dengan yang seperti ini. Yang dicela, wong enggak ada apa-apa kok takut. Saya takutlah. Muka ada macan. Loh, jenengan di kota, Mas. Kota Purbalingga enggak ada sejarahnya kemasukan wonten-wonten nggih. Lah, ada sejarahnya enggak kota Purbalingga kemasukan macan? Nggih. Okay. Artinya demikian, di kota zaman seperti ini macan ya, kecuali di kebun binatang lepas nggih. Nah, ini demikian. Lah, ini demikian kok takut. Ini jangan-jangan halusinasi. Nah, maka ini tercela yang seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi dipahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan takut seperti ini dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebabnya indrawi, ada sebab musabab. Yaitu tatkala Nabi Musa alaihi salam terjatuh membunuh salah seorang pengikutnya Fir'aun, seorang Kipti. Pengikutnya Fir'aun. Maka akhirnya Nabi Musa pun diburu, hendak mau dibunuh. Hendak dibunuh. Maka jadilah fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Di dalam surat Al-Qasas Allah kisahkan dengan kisah yang panjang. Maka sampailah di ayat yang ke-18. Fa'asbaha fil madinah, maka jadilah Nabi Musa di negeri tersebut, di kota tadi, kotanya Fir'aun, karena sedang diburu oleh Fir'aun, mau dibunuh. Khaifan, menjadi takut. Ya tarokob, mencari jalan-jalan keselamatan. Nah, ini indrawi tidak? Ada sebab, musababnya. Nah, namun kalau orang tidak ada sebab musababnya, kenapa ya saya kok takut? Berarti bukan tabii. Takut nopo sih jenengan? Kulo jan wedi wonten macan, teng pundi macane, teng pojokan mriku. Lho mboten wonten. Lah ini namanya halusinasi. pada asalnya takut kepada macan, kalau indrawi dan ada sebab yang nyata, dicela atau tidak? Tidak. Namun ketika sifatnya seperti ini, dicela atau tidak? Dicela. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini na'am barakallahu fikum khauf indrawi. Khauf tabi'i, sebabnya indrawi. Maka khauf ini bercabang kemudian secara asal tidak dicela. Secara asal tidak dicela. Namun bercabang darinya hukum yang lima. Hukum yang lima. Di antaranya, lakinna idza kana hadzal khauf, akan tetapi kalau jenis takut ini, takut tabii, sababan litarki wajibin au fi'lin muharramin, kana harama. Kalau takut tersebut menjadikan sebab dia meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram, nggih, maka akan menjadi haram. Takut kepada apa? Saya takut kepada api, saya takut kepada macan. Maka kalau dia lewat, mbah nuwun sewu. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan, Qul a'udhu bi rabbil falak, Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakan kalau engkau mau berlindung, berlindunglah kepada Allah yang telah menciptakan al-falak. Waktu subuh. Allah yang telah menciptakan manusia, rajanya manusia. Bukan kepada mbah daripada macan. Hah? Berarti bagaimana? Asalnya boleh. Okay. Mau takut. Kalau lewat, bah nuwun sewu saya mau lewat. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Atau dengan lafad-lafad yang semisalnya. Okay. Kenapa? Karena syaitan, karena ini adalah makhluk. Nah, macan semuanya api juga makhluk. Nah, atau karena takutnya kepada ini, akhirnya dia memberikan persembahan-persembahan. Saya takut. Barangkali gunung ini meletus. Ini takut wajar. Karena dihukumi gunung yang aktif tabiat manusia. Saya takut tiba-tiba meledak. Kok tiba-tiba memberikan persembahan kepada yang dianggap menjaga gunung. Maka ini jatuh kepada keharaman. Na'am barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Dikarenakan orang tersebut dia itu melanggar yang Allah larang. Meninggalkan yang Allah perintahkan, berlindung kepada Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menunjukkan kepada kita cara berlindung dari sesuatu yang kita takuti. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa perlindungan. Kalau kita takut kepada apa saja. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." La yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Beliau menyatakan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia berlindung dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari kejahatan makhluk yang memiliki kejahatan. Makhluk yang akan berbuat jahat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca doa ini, la yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dia sehingga dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, ketika orang meninggalkan sesuatu yang hak, maka akan terjatuh kepada sesuatu yang batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidaklah sesudah al-haq itu ditinggalkan melainkan kebatilanlah yang akan mengganti. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi perhatian bagi kita. Saya takut kepada misalnya cacing atau ular, ya. Ternyata di masjid ada ular. Dan Anda termasuk orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah. Siapa itu? Laki-laki, mukim, sehat, tidak ada uzur yang syar'i. Nah, itu wajib sholat berjamaah. Ketika dipanggil, mendengar suara azan wajib untuk memenuhi sholat berjamaah. Kecuali ada uzur. Karena alasan lah di masjid saya takut karena saya pernah sholat di situ tiba-tiba ada ular. Karena memang masjidnya nuwun sewu, misalnya daerahnya di daerah yang di situ banyak semak belukar. Nah, demikian. Akhirnya jadi alasan saya tidak mau ke masjid. Nah, atau dia beralasan karena saya kemarin telah berbuat salah kepada anaknya fulan. Saya takut lambok nanti diwales. Kan demikian ya. Ini takut dia. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, ketakutan yang dosa. Takut yang dosa. Kenapa? Karena menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Itu wajib atasnya. Nah, wajib bagi orang yang tadi disebutkan. Atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasa takut ini kalau kita cabangkan, contoh-contohnya sangat banyak. Sebagai misal, seorang takut dari cemoohan manusia. Iya apa enggak? Takut dari cemoohan manusia. Kenapa? Karena merupakan tabiat manusia. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fajr bahwasanya manusia, innal insana kana halu'a idza massathul syarru jazu'a wa idza massathul khairu manu'a. Manusia, mereka memiliki sifat yang halu'. Apa itu sifat halu'? Kalau diberikan kejelekan, dia berkeluh kesah, nelangsa, dan sebagainya. Kalau sifatnya mendapatkan kenikmatan, manu'a, malah jadi sombong, menahan diri dari merendahkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Menahan diri dari memberi. Ini sifat tabiat manusia. Nah, maka dia takut untuk dicela. Ternyata barakallahu fikum, takutnya tadi menjadikan dia meninggalkan yang wajib. Seperti apa misalnya? Seorang laki-laki wajib memelihara jenggot. Saya takutlah, bok nanti dicela. Apa itu? Nuwun sewu. Mbek. Nah, dicela katanya demikian. Oh, enggak. Jangan seperti ini. Nah, atau lebih dari itu, saya takut bok dituduh teroris. Tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Beliau memerintahkan juzuz syarib wa arkhul liha khaliful majus dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan juzuz syarib, rapikanlah kumismu, dirapikan kumismu. Wa arkhul liha, dan pelihara dan panjangkanlah jenggotmu. Dipelihara. Khaliful majus, selisilah orang-orang majusi. tiba-tiba takut. Wah, nanti saya dituduh sebagai teroris. Bukan. Orang akan dikatakan teroris dengan perbuatan dia, bukan dengan jenggot dia. Nah, buktinya apa? Mereka para teroris ketika diburu orang yang berjenggot pada cukur jenggot. Ya, pada cukur jenggot. Berarti bukan jenggotnya yang menjadi teroris, namun perbuatan dan akidah yang dia lakukan sehingga dihukumi teroris. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Harus dipahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh. Kalau mau dikembangkan lagi terlalu luas, tinggal ditamsil, dikiaskan kepada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Para wanitanya juga demikian. Nah, jangan sampai mereka takut. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia sudah menanamkan rasa takutnya kepada Allah, maka cabang yang kedua, takut kepada Allah tersebut kadangkala terpuji, kadangkala tidak terpuji. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmuda wa yakunu ghairu mahmudin. Takut kepada Allah kadangkala terpuji, kadangkala tidak terpuji. Semua orang kalau ditanya jenengan takut mboten kalih Allah taala, nek kula ajrih sanget Pak, wedi jan wedi siksaning Allah. Jenengan wedi neraka, kula wedi neraka disiksa. Semuanya mengatakan demikian. Pernyataan pengakuan takut kepada Allah ini kadangkala terpuji, kadangkala tidak terpuji. Kapan itu? Diterangkan beliau. Fal mahmudu makana ghayatuhu an yuhawila bainaka wa baina maksiatillah. Menjadi terpuji apabila rasa takutmu, pengakuanmu takut kepada Allah betul-betul menghalangi engkau berbuat maksiat. Ya. Jenengan takut dumateng Allah, nggih kula takut. Berarti berusaha untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, bukti takut kepada Allah. Ya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau alaihi salam digoda oleh permaisuri daripada sang raja. Nah, di suatu tempat di kamar yang tinggal berdua-duaan. Permaisuri raja, jangan dibayangkan jeleknya kayak apa. Baiknya kayak apa ya. Nah, ini demikian. Jangan dibayangkan seperti itu. Sudah jelas lah. Ternyata dalam keadaan yang Allah Ta'ala firmankan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh, sang permaisuri sudah berhasrat dengan sangat. Demikian pula terbetik dalam hati Nabi Yusuf keinginan melakukannya. Walaula burana rabb burhana rabbi. Walaula ra'a burhana rabbi, kalau beliau tidak melihat dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah, lawaqaat, mesti akan terjadi. Namun beliau takut. Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah, takut melakukan yang seperti ini. Terpuji Nabi Yusuf. Hingga akhirnya Allah fasarafa anhu. Allah palingkan dia dari keinginan tadi. Wa kana minal mukhlasin. Dan adalah beliau, innahu kana minal mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang diberi keikhlasan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasukkan juga orang yang memiliki rasa takut kepada Allah untuk terjatuh kepada perbuatan maksiat, diantaranya orang yang takut berbuat zina dengan alasan karena takut kepada Allah, dorongannya akan dilindungi oleh Allah, dinaungi dengan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Yaitu rajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang telah digoda, dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi kecantikan. Dia mengatakan, qala inni akhafullah, aku tidak mau melakukan karena aku takut kepada Allah. Ini demikian. Jadi ini yang terpuji. Ini yang terpuji. Rasa takut kepada Allah yang menjadikan dia melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Menghalangi dia dari berbuat maksiat. 6. Bihasu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Yaitu rasa takut yang mendorongmu untuk melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Fa'idha hasolat hadihil ghayatu. Kalau diraih tujuan ini, rasa takut yang menjadikan orang tersebut terhalang dari melakukan maksiat dan akhirnya melakukan apa yang Allah perintahkan, itma'annal qalbu wasakan, sakanal qalbu watma'anna, wa ghalaba 'alaihil farh bi ni'matillahi. Maka kalau ini bisa diraih pada seorang, akan tenang hatinya, akan tuma'ninah jiwanya, dan dia akan merasakan berbahagia dengan kenikmatan Allah. Dengan kenikmatan Allah. Tidak ada lagi penyesalan. Boten ngungun. Boten ngungun. Sudah. Karena saya takut kepada Allah. Akhirnya roja'a li sawabihi. Dan akhirnya dia hanya berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terpuji. Nah. Yang kedua yang tidak terpuji. Tentu sudah bisa diraba. Ya. Kalau yang terpuji menjadikan orang tersebut apa? Terhalang dari berbuat maksiat. Yang tidak terpuji pengakuan saya takut kepada Allah, ma yahmilul abda alal ya'as min rauhillahi wal kunut, yaitu yang menjadikan orang tersebut dia itu berputus asa. Berputus asa dan pesimis dari mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, jenengan takut kepada Allah, saya takut banget kepada Allah. Takut neraka, saya takut neraka. Tapi kojan, saya dosanya terlalu besar. Kalau saya berdoa, malah saya khawatir tidak diterima. Ya. Saya khawatir tidak diterima karena saya dosanya terlalu banyak. Kalau saya berdoa sendiri kepada Allah, khawatir tidak diterima, ditolak. Nah, maka rasa takut yang seperti ini tidaklah terpuji. Kenapa demikian? Lihatlah orang kafir. Mereka tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Namun Allah kisahkan tatkala mereka berada di tengah-tengah lautan yang diterpa gelombang yang sangat besar. Maka mereka memurnikan, meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Allah selamatkan. Allah selamatkan. Dengan sebab memurnikan permintaannya hanya kepada Allah. Dibarengi dengan tadarruk, ketundukan hati. Dan betul-betul menampakkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Sehingga jangan pesimis. Nah, apa kira-kira kalau saya sholat ditampa apa enggak ya? Yakin kalau memang niatnya ikhlas. Yakin kalau yang namanya sudah sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah di atas rel yang benar. Tinggal memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ini rasa takut yang tidak terpuji menjadikan orang tersebut terputus asa. Nah, dan di sana ada jenis takut yang lainnya, takut ibadah dan takut sir. Takut ibadah yaitu yang menjadikan orang tersebut mengagungkan terhadap sesuatu yang dia takuti, maka ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikannya, memalingkannya kepada selain Allah terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan yang ketiga, khauf sir, takut yang sifatnya sir. Seperti yang kita contohkan, takut halusinasi, takut karena waswasah, takut karena bisikan-bisikan setan. Orang itu takut, saya takut kepada orang mati, mbok nyamper mati, ya, mbok nemper saya jadi mati juga. Nah ini namanya barakallahu fikum, takut sir. Yang seperti ini kalau diikuti bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, sehingga Allah haramkan takut yang seperti ini. Barakallahu fikum, itu diantara pembahasan mengenai rasa takut, dan insya Allah masih berlanjut dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan adapun benarnya datang dari Allah, kekeliruan datang dari diri kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang bertaubat dan diampuni dosa-dosanya sebelum meninggalnya. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.